Apa hukumnya mengadopsi seorang anak dari masih bayi dan setelah balik bagi orang tuanya hukumnya apa? Ya bukan orang tuanya. Ya. Di sini disebut bagi orang tuanya, bukan orang tuanya. Nah, hanya sekedar mengasuh saja. Apabila dia telah dewasa, maka bukan mahramnya, misalnya kalau dia laki-laki dari wanita yang mengasuhnya, bukan mahramnya. Dan anak tersebut tidak boleh dinisbahkan kepada pengasuhnya, dinisbahkan kepada orang tuanya. Saya mempunyai gigi yang tumbuh tidak rata. Apakah boleh bagi saya memasang kawat gigi agar gigi saya menjadi rata atau rapi? Boleh. Diperbolehkan karena tidak rata itu aib. Tidak secara umum. Tidak normal seperti yang lainnya. Maka sesuatu yang aib semenjak lahirnya misalnya, maka boleh untuk diperbaiki. Termasuk juga, maaf, bibir ya, kalau ada yang sumbing misalnya, maka boleh dioperasi untuk menghilangkan aib tersebut dan tidak termasuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumnya meminjam uang di bank yang berbasis syariah? Ya, semua sekarang ini orang-orang berlomba-lomba untuk mensyariahkan sesuatu yang haram. Sedikit-sedikit syariah. Ya. Karena orang mengetahui bahwa ini riba. Bunga bank itu riba. Oh, tapi ada yang syariah, sistem syariah. Nah, ternyata setelah diperhatikan, kurang lebih seperti yang lain. Allahul musta'an.